Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat, para jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang syarah al-aqidah al-wasatiyah, ya. Kita masuk pada pembahasan tentang al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Tsumma hum ma'a hadhihi al-usul ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar 'ala ma tujibuhu syari'ah." Kemudian mereka ahlus sunnah bersamaan dengan akidah yang mereka jelaskan, yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah ya, dari awal sampai akhir, dan ini di penghujung dari akidah wasatiyah, bersama dengan usul akidah sebagaimana telah lalu, mereka juga ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Alama tujibuh syari'ah, ya, berdasarkan apa yang diwajibkan oleh syariat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, dan ini perlu pembahasan yang cukup serius, ya, mengingat ada beberapa pemahaman yang keliru berkaitan dengan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya. Al-amr bil ma'ruf nahi anil munkar. Adapun keutamaannya tentu sangat banyak, ya, keutamaannya al-amr ma'ruf nahi munkar dalam ayat Al-Quran banyak sekali tentang keutamaan Allah berma'ruf wa'anil munkar. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kanlah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia." Sifat umat terbaik, sini kata Allah umat terbaik. Umat terbaik. Di antara sifatnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Di antara sifat umat terbaik. Kemudian Allah juga perintahkan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dalam surat Al-Imran kata Allah, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Di sini Allah menyatakan bahwasanya Allah perintah orang untuk beramar ma'ruf nahi munkar, dan orang yang beramar ma'ruf nahi munkar mereka yang beruntung, ya, mereka yang memperoleh falah, merekalah yang beruntung. Kemudian di antaranya juga Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Allah puji dalam Al-Qur'an, "Walladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar." Ya. "Walladzina immakkannahum fil ardi" dalam surat Al-Hajj, ya. "Aqamus salat wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar." Wa ila Allahi aqibatul umur. Jadi Allah sebutkan di antara Allah muji para sahabat, yaitu Allah mengatakan alladzina imakkanahum fil ard. Kalau kami berikan mereka kekuasaan di atas muka bumi, niscaya kalau mereka punya kekuasaan, niscaya mereka akan mendirikan sholat, membayar zakat, dan akan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi kalau memiliki kekuasaan, ya, niscaya beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan nahi mungkar. Kemudian dari sisi yang lain keutamaannya, ya, Allah mencela Bani Israel yang tidak beramar ma'ruf. Ya, dan nahi mungkar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Ya, Allah mengatakan wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Ini sifat apa? Artinya Allah mengatakan kalian tidak beramar ma'ruf, jangan sampai kalian seperti mereka, orang-orang ahlul kitab yang tidak beramar ma'ruf, yaitu jangan seperti ahlul kitab yang tidak beramar ma'ruf. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Dalam surat Al-Ma'idah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dilaknat orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan juga lisan Isa bin Maryam, ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Karena mereka bermaksiat dan mereka melakukan pelanggaran. Kemudian apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak beramar ma'ruf atas kemungkaran yang mereka lakukan. Ada yang mereka biarin aja. Ya, mereka biarin aja, ya. Karena Allah sebutkan juga kisah bagaimana tentang ashabu sabti dalam yang di antara mereka ada yang mengingkari dan di antara mereka ada yang tidak mengingkari ketika sebagian saudara-saudara mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu dengan mengambil ikan pada hari Sabtu, ya. Intinya orang beramar ma'ruf, ya, maka orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang mulia, ya. Makanya apa namanya wasiat Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, dirikanlah salat, ya. Kemudian kata Luqman, wa'mur bil ma'ruf, menyerulah kepada yang baik, wanha 'anil munkar, cegahlah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah. Sini wasiat Luqman kepada putranya, di antara disuruh-suruh untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara penting yang hendaknya dilakukan oleh seorang mukmin, ya. Taib, apa hukumnya? Hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Disuruh rubah dengan apa? Rubah dengan tangan. berubah dengan tangan. Itu dengan kekuasaan maksudnya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu mengingkari dengan tangannya tidak bisa merubah, maka dengan lisannya. Tidak mampu dengan bicara, lisan. Tidak mampu lagi fa biqalbihi, kalau tidak mampu lagi dengan hati. Wa dzalika adaful iman, dan ini adalah iman yang paling rendah. Artinya minimal kalau kau tidak bisa mengingkari dengan tangan, maka ingkarilah dengan lisan. Kalau tidak mampu, ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati, yaitu dengan membenci, ya, membenci perbuatan tersebut, tidak ridha. Bila perlu meninggalkan lokasi. Meninggalkan lokasi, ya. Tidak ada lagi keimanan di balik. Kalau ternyata suka dengan kemungkaran tersebut, berarti dia tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Dari sini kita tahu bahwasanya amar ma'ruf disyariatkan, ya, dan hukum asalnya adalah wajib. Hukum asalnya adalah wajib, ya. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa umum, siapa saja yang melihat kemungkaran, siapa saja yang mampu tentunya, maka rubahlah dengan tangannya. Tidak mampu, maka dengan lisannya. Tidak mau, maka dengan hatinya. Maka hukum asalnya, hukum asal wajib. Namun pertanyaan, siapakah yang diwajibkan? Nah, ini apa namanya? Tentunya harus dibahas yang sebagaimana insya Allah nanti kita bahas. Itu orang yang mampu untuk merubah. Jawabannya sederhananya itu yang mampu dan memenuhi syarat. Memenuhi persyaratan, ya. Nanti akan kita bahas lagi insya Allah ta'ala. Selanjutnya tentang praktek yang keliru, ya. Keliru tentang amar ma'ruf, tentang hal ini, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Syarum ada tiga kelompok, ya. Ada tiga kelompok. Yang pertama, yang ekstrim berlebihan. Yang kedua adalah yang meninggalkan amar ma'ruf. Yang ketiga ahlu sunnah, ini yang benar, menjalankan sesuai syariat. Kita dapati ada sekelompok orang yang meninggalkan amar ma'ruf, ya, di antaranya sebagian sufia, kemudian liberal. Ya, mereka tidak mau beramal nahi mungkar. Kata mereka, ya, dalam masing-masing, ya. Masing-masing, kata sebagian orang liberal bagi, Allah sudah menghendaki ini semua. Memang Allah ingin kita beraneka ragam, orang macam-macam modelnya, sudah. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara iroda al-kauniyah dengan iroda syariah. Allah menghendaki makhluk bermacam-macam, dengan agama bermacam-macam, dengan model bermacam-macam, ya. Itu memang Allah berkehendak demikian secara kauniyah, tapi syariah Allah menyuruh kita untuk mengingkari kemungkaran. Allah yang menyuruh, Nabi yang menyuruh, ya. Dipraktikkan oleh Nabi, dipraktikkan oleh para sahabat, ya. Sehingga orang-orang liberal, jangankan dalam perkara mungkar biasa, dalam masalah kesyirikan, mereka bilang enggak ada urusan. Semuanya, apalagi mereka bilang semua masuk surga. Jadi kalau ada yang beramal mungkar, maka mereka akan mencela. Sebagian orang sufi juga demikian, ya. Tidak semua sebagian orang sufi juga sama, tidak bisa membedakan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga syariat atau syiar amar ma'ruf nahi mungkar ini mati di sisi mereka. Justru kesalahan fatal seorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Udahlah, liberal masing-masing. Semuanya adalah relatif, tidak ada yang absolut. tidak ada yang kebenaran mutlak. Kamu, menurut kamu benar menurut kacamata kamu, tapi kalau kacamata mereka, mereka yang benar. Jangan kau nilai agama orang dengan kacamata kamu, nilai dengan kacamata dia. Subhanallah. Saya kadang-kadang kaget. Jadi terus ya. Jadi maksudnya jangan kau nilai agama orang dengan kacamata Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai agama orang dengan kacamata kitab mereka. Ya kalau begitu kacau begitu. Nabi salah dong kalau gitu dulu. Nabi kirim surat kepada Heraklius mendakwahi mereka, Nabi mendakwahi para orang-orang musyrikin ya. Jadi ini berbahaya bagi mereka, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tapi nanti mereka beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang menegakkan sunnah, baru diamar ma'ruf nahi mungkar sama mereka. Adapun selain itu bebas-bebas aja menurut mereka. Jadi mereka mematikan syariat amar ma'ruf nahi mungkar ini. Sudah di mana tumbuh liberal, maka syariat amar ma'ruf nahi mungkar semakin hilang. Karena ya sebagaimana namanya liberal, bebas masing-masing ya. Sampai mereka begitu sangarnya mereka mengatakan, gak usah ngurusin masalah homoseksual kayak apa kayak, gak usah diingkari. Itu Tuhan saja tidak urusan, Tuhan ngapain ikut campur dengan urusan esek-esek seperti ini. Mereka yang mengatakan demikian ya. Jadi ya repot ya, kita berhadapan dengan mereka ya sudahlah. Itu ayat-ayat semua buang tadi tentang amar ma'ruf nahi mungkar, gak perlu dipakai. Kapan dipakai kalau begitu amar ma'ruf nahi mungkar? Kapan dipakai? Gak dipakai dong. Yang semuanya bebas. Sebaliknya kita dapati juga sekelompok orang yang ekstrim dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Seperti diantaranya dipraktikan oleh Khawarij dan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah ini praktik yang keliru ya. Khawarij misalnya terhadap pemerintah, Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, pemerintah misalnya. Sehingga memberontak, lalu memberontak menimbulkan mudarat yang sangat besar, mudarat yang sangat besar, tertumpahnya darah kaum muslimin, pertempuran antara muslim dengan muslim ya. Turun ke jalan menganggap jihad, kalau ada polisi dianggap kafir, ada tentara dianggap kafir karena dianggap sedang jihad ya. Seperti itu, jadi repot ya. Seperti sebagian orang Khawarij itu ngebom sana, ngebom sini ya. Mu'tazilah sebagaimana dalam salah satu dari usul khamsah dari pokok yang lima, dari lima pokok mereka. Adalah al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi maksud mereka, apa yang maksudnya amar ma'ruf nahi munkar di sini adalah wajib memberontak kepada penguasa yang zalim, wajib. Apa bedanya antara Khawarij dengan Mu'tazilah? Kalau Mu'tazilah mengkafirkan ya, sehingga perlu pemberontakan. Kalau Mu'tazilah karena kezaliman maka wajib memberontak ya. Mereka bukan cuma bilang dianjurkan, wajib untuk memberontak. Khuruj ala hukam. Ini contoh amar ma'ruf yang berlebihan ya. Kemudian juga misalnya model main hakim sendiri ya. Tanpa memiliki kekuasaan. Ini juga salah ya. Kita beramal-amal nak menemukan, oke. Tapi ada ranah bukan milik kita ya. Kita tidak boleh main hakim sendiri ya. Kemudian ada orang zina, kemudian kita rajam sendiri, enggak boleh ya. Ada orang pencuri, kita tangkap, ada orang ini, kita hancurin lokasinya apa semua. Ini juga tidak benar, tidak. Karena di luar daripada ranah sekarang ini akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau semua orang main hakim sendiri, repot ya. Maka ini contoh sikap ekstrim yang berlebihan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti orang Khawarij yang ngebom sana ngebom sini, terkadang pakai cadar kemudian takfiri, ngebom diri mereka sendiri. Ini sebenarnya dampaknya mereka tidak pikirkan, dampaknya sangat buruk bagi Islam secara keseluruhan di atas muka bumi ini ya. Ya, sehingga banyak orang tidak mau masuk Islam gara-gara ini. Ya, sebagian kawan-kawan ada yang berdakwah, kemudian dakwah Islam, enggak ada. Nama gimana mau masuk Islam? Bagaimana ada agama ngebom diri mereka sendiri? Gimana ada agama kemudian ngebom di keramaian tempat umum? Mereka tidak logis seperti itu. Ya. Tidak logis. Dampaknya buruk, banyak orang terjadi Muslim gara-gara seperti itu. Ya. Dulu Nabi SAW saja tidak membunuh orang munafik. Kalau orang munafik boleh dibunuh. Ya. Kata Nabi SAW, la yakulu nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai orang bilang Muhammad bunuh sahabatnya. Jadi Nabi berusaha menjaga citra Islam dengan tidak membunuh orang munafik. Ini tidak, ini Muslim bunuh Muslim. Tapi dia dikafirkan ya. Ya, polisi dibunuh, ya, terus orang dibunuh ya. Sama juga orang kafir datangi dibunuh lagi maksiat kemudian dibunuh. Apakah seperti itu apa namanya Islam? Citranya jadi buruk, citranya jadi buruk ya. Belum lagi kalau Islam bunuh Islam, bagaimana yang terjadi ISIS dan yang lainnya. Lihat bagaimana kisah Khubayb bin Adi al Ansari ya, ketika dia ditangkap oleh orang-orang musyrikin. Ditangkap, ditawan, ingin dibunuh di kota Mekah untuk menyenangkan mereka. Maka dia diikat, dibelenggu. Kemudian dia jadwalnya mau dibunuh oleh orang musyrikin. Maka dia minta pinjam Musa itu apa namanya, semacam pisau atau alat cukur. Dia ingin membersihkan dirinya dari rambut kemaluannya ya, untuk bertemu dengan Allah. Dia akan lari, sebentar lagi akan meninggal dunia, akan dibunuh oleh mereka. Dipinjamin, setelah itu mereka sedang lalai, dia sedang diikat, dia tiba-tiba ada anak kecil datang ya, kemudian dekat sama dia dan dia letakkan anak tersebut di pahanya. Tiba-tiba ibu sang anak atau keluarga sang anak kaget lihat bagaimana ini anaknya orang kafir sementara seorang muslim pegang pisau. Kalau dia bunuh mudah, atau dia pingin saya bunuh anak ini, selamatkan saya, mudah bagi dia. Tapi dia tidak, karena itu bukan akhlak Islam. Gimana Islam kamu datang ngebom di keumuman orang, tidak bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Praktik yang berlebih-lebihan. Makanya Ibnu Taimiyah ketika membahas tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dia mengatakan alamatujibu syariah, sesuai dengan yang dikonsekuensikan oleh syariah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ini khawarij. Sehingga ngebom sana, ngebom sini, akhirnya yang mendapatkan kesulitan di mana-mana. Ya. Lihat seperti kemarin waktu dulu kasus cadar ngebom. Ya. Kita, istri kita aja berjalan, orang udah lihat dengan pandangan miring. Cadar. Orang pikir, wajar, kita gak bisa marah. Mau masuk di mana-mana, diperiksa dengan ketat. Istri saya sudah naik mobil, diperiksa di taman ini dengan ketat. Saya bilang, ya wajar. Wajar, karena ada orang seperti gitu yang melakukan bom sana, bom sini ya. Ketika istri kita digitukan, ya kita bilang sabar. Itu dampak. Ada orang naik di bis, kemudian diturunkan karena bercadar. Dia tidak tahu, dia ngebom diri, kira sudah selesai. Ngebom diri pakai cadar, kemudian kira masuk surga. Ya. Dia bikin mudarat besar, dosa jariah setelah itu. Merepotkan banyak orang, belum kita bicara orang-orang di mungkin di minoritas sana, kaum muslimin. Entah diapakan mereka. Ya, timbul orang-orang yang orang-orang kafir juga yang jengkel di atas asal nembak aja kaum muslimin. Kita menjaga citra Islam. Islam tidak demikian. Kalau perang silakan perang, tidak ada yang menyalahkan. Anda kalau perang Anda bisa menang, Anda hebat. Tapi ini bukan musim dalam suasana perang. Di mana ada orang kemudian taruhlah dia bermaksiat di bar, kemudian kita taruh bom di situ. Kemudian kita bangga kita menganggap sebagai suatu jihad fisabilillah. Itu hal yang tidak, yang merusak citra Islam dan akhirnya akan memberi kemudaratan kepada kaum muslimin secara umum yang diperhatikan oleh orang-orang khawarij. Ini pemikiran masih ada, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Sama dengan orang-orang yang berpemikiran Mu'tazilah yang mengajak memberontak kepada pemerintah yang zalim. Islam sudah punya aturan bahwasanya pemerintah tidak boleh diberontai kecuali dia kafir. Illa antara kufran bawahan. Antum ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, ikut aturan Islam, bukan ikut perasaan antum. Nabi mengatakan tidak boleh memberontak kecuali kamu melihat dia melakukan kekufuran yang nyata. Kalau masih masallah, masih sholat tidak boleh. Ma'akum fikum sholat, dia masih mengizinkan orang melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat dia tidak boleh diberontaki. Meskipun dia zalim seperti apapun, tidak boleh. Yang bilang siapa Nabi SAW, sebagaimana kamu patuh kepada Nabi. Ketika Nabi suruh sholat, Nabi suruh puasa, Nabi suruh haji, patuhlah kepada Nabi ketika Nabi melarang memberontak selama pemerintahnya masih muslim. Meskipun dia pelaku maksiat, meskipun dia fasik, selama dia masih muslim, masih menegakkan sholat dan masih mengizinkan orang untuk melakukan sholat, maka tidak boleh diberontaki. Lihatlah pengalaman yang terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Pengalaman bagi kita bagaimana pemberontakan terhadap pemerintah Islam, dampaknya hanyalah kemudharatan. Kita tidak pungkiri ada ijtihad sebagian salaf, ya, melakukan apa namanya ketidaksetujuan dengan pemerintah yang ada, tapi dampaknya tetap aja buruk. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan tidak diragukan sebagian fudhala melakukan hal yaitu pengingkaran terhadap istilahnya memberontak terhadap pemerintah yang sah. Dia sebutkan seperti apa namanya seperti Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, kemudian Husain radhiyallahu anhu, yang mereka dengan ijtihad mereka kemudian akhirnya mereka ingin keluar dari pemerintah yang sah. Tetapi dampaknya apa? Akibatnya buruk. Akibatnya terbunuh. Husain radhiyallahu anhu, yang meskipun yang bunuh orang zalim, tapi dampaknya buruk. Beliau meninggal radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian setelah itu beliau berkata, maka setelah itu istaqarra, setelah itu ahlu sunnah sepakat, setelah itu. Saya akan bacakan nukilannya nanti. Memang dulu ada khilaf, tapi setelah itu ahlu sunnah sudah sepakat, ijma bahwasanya tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim selama masih muslim, dan mereka memasukkan dalam buku akidah mereka. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang masih muslim, ya, dan itu dimasukkan dalam perkara akidah. Lihat, kita bicara dampak, lihat apa yang terjadi. Sekarang dari awal Utsman bin Affan diberontaki, lihat tidak berhenti sampai sekarang, ya, muncul Khawarij, muncul Syiah, ya. Awalnya dari Utsman diberontaki, ya, terus kita bicara sekarang kemarin saya telepon sama teman saya orang Yaman, dia bilang ada orang Yaman telepon sampai nangis, dia bilang kita dulu ketika zaman pemerintahan Abdullah Ali Saleh yang orang bilang dia zalim, orang bilang dia inilah koruptor apa terserah lah, tapi masih jauh lebih enak daripada sekarang. Sekarang hancur-hancuran, miskin, melarat, setengah mati. Sama orang yang Libya dulu, boleh bilang Gaddafi, mau dibilang apa terserah deh, orang bilang Gaddafi tentang Gaddafi, mau dibilang zalim lah, mau dibilang mengayakan diri sendirilah, macam-macam, ditangkapi orang-orang yang berjenggotan, ditangkapi sama dia, dipenjarakan, ya, tapi lihat sekarang lebih parah, hancur-hancuran. Ya, contoh Suriah, ya, macam-macam. Jadi, tak usah jauh-jauh kita lah. 98 dulu kita tidak merasa 98 demo akan hebat, akan luar biasa, hari reformasi dan macam-macam. Kita rasakan dampaknya belakangan. Jadi benar perkataan ulama, Nabi mengatakan, Nabi yang sudah jelaskan, karena syariat dibangun di antara menimbang maslahat dan mudharat, dan semua sepakat para ulama, jika beramar ma'ruf nahi mungkar menimbulkan kemudharat yang lebih besar, maka hukumnya haram, tidak boleh bernahi mungkar. Terus mau apa lagi? Nabi sudah larang, pengalaman sudah menunjukkan kerusakan, terus mau dalil pakai apa lagi? Maslahat apa lagi yang Anda harapkan? Mau memberontak? Ya. Nabi sudah ngelarang. Pengalaman sudah ada. Nanti saya nukilkan perkataan ulama. Pengalaman sudah ada. Terus apa lagi? Zaman sekarang pengalaman di depan mata kita. Mau di Mesir, bicara di mana sih? Di Mesir. Mau di Suriah. Mau di Yaman. Mau di Libya. Ya. Di Indonesia mungkin. Pengalaman apa lagi mohon? Ya. Apalagi yang mau dibantah? Pengalaman sudah jelas. Tambah rusak. Dalil juga melarang. Ya. Oleh karenanya, kita ketika beramar ma'ruf tadi, kata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, alama tujibuhu syari'ah. Jadi harus sesuai dengan dalil. Alama tujibuhu syari'ah. Boleh beramar ma'ruf, tapi harus dengan aturan mainnya. Tapi abis ini kita akan bahas tentang masalah lebih detail tentang atau lebih lanjut tentang ingkar, kemudian mungkir, kemudian mungkar, kemudian mungkar alih, insyaallah. Tolong dihapus. Sambil menunggu papan tulis dihapus, saya bacakan di sini, ya. Setelah penjelasan tentang akidah Khawarij dan akidah Mu'tazilah yang mengatakan harus beramar ma'ruf pada pemerintah yang zalim, hukumnya wajib, ya. Oleh karena hati-hati, sebagian orang tidak sadar ternyata itu akidahnya Khawarij dan akidahnya Mu'tazilah. Ya. Ibn Taimiyah berkata, "Wa amara bi sabri ala isti'tharihim wa nahaa an muqatalatihim wa munaza'atihim al-amr ma'a dhulmihim." Li'annal fasada nasyi'a minal qitali fil fitnah a'zamu min fasadi dhulmi wulatil amri. Fala yuzalu akhaful fasadaini bi'azamihima. Beliau Nabi SAW memerintahkan agar bersabar atas perbuatan semena-mena mereka, perbuatannya orang-orang pemerintah yang istiqtharihim, yang mereka mengambil harta untuk kesenangan mereka sendiri, untuk keluarga mereka. Dan Nabi melarang. Jadi ada pemerintah seperti itu ya. Asarah mengambil harta untuk mereka sendiri ya, untuk keluarga mereka yang sendiri ambil harta rakyat. Dan Nabi melarang dari memerangi pemerintah dan melarang merebut kekuasaan sekalipun mereka zalim. Karena kerusakan yang timbul dari peperangan di masa fitnah lebih besar dibandingkan kekuasaan daripada kerusakan kezalimannya para penguasa. Sehingga tidaklah dihilangkan salah satu dari dua kerusakan yang lebih ringan lalu mengambil kerusakan yang lebih besar. Jangan kita ingin menghilangkan kezaliman ternyata mudaratnya lebih besar, pertumpahan darah dan yang lainnya. Kemudian beliau berkata Ibnu Taimiyah, ini dalam Minhajus Sunnah 4542. Wa hadza kulluhu mimma yubayyinu anna ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sabri ala jawril a'immah wa tarki qitalihim wal khuruji alaihim huwa aslahul umur lil ibad fil ma'ashi wal ma'ad. Perhatikan. Dan ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang Nabi perintahkan untuk bersabar atas kezaliman para penguasa dan bersabar untuk tidak memerangi mereka, tidak memberontak kepada mereka, itu adalah perkara yang terbaik, aslahul umur, itulah sikap yang terbaik lil ibad bagi para hamba fil ma'ash wal ma'ad, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat ya. Terus bagaimana? Silakan kalau Anda yang perbaiki dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak melanggar syariat, bukan dengan memberontak, bukan dengan menumpahkan darah, bukan mengajak masyarakat untuk menganggap mereka kafir, melawan pemerintah berarti jihad, membunuh mereka dan yang lainnya. Silakan ada cara-cara prosedural yang ada ikuti, tidak apa-apa, tapi jangan cara seperti ini. Al-Mu'allimi berkata, Al-Mu'allimi ulama Yaman ya. Waqad jarraba al-muslimuna al-khuruja falam yaraw minhu illa syarr. Perhatikan. Dan kaum muslimin sudah berulang kali mencoba tentang khuruj. Mereka sudah melakukan khuruj memberontak terhadap pemerintah, penguasa yang sah, falam yaraw minhu illa syarr, dan mereka tidak mendapat melihat hasilnya kecuali hanya keburukan. Kharaja an-nasu ala Utsman yarawna annahum innama yuridul haqq. Orang-orang protes memberontak terhadap Utsman, mereka menganggap mereka ingin kebenaran. Tsumma kharaja ahlul jamal yara ru'usa'uhum wa mu'dhamuhum annahum innama yatlubunal haqq. Demikian juga ahlul jamal, para sahabat yang dalam sebagian sahabat kemudian ikut dalam perang jamal, mereka ingin menuntut kebaikan. Fakana thamara dhalika ba'dal luqya. Apa hasilnya? Hasilnya banyak yang meninggal ya, hasilnya banyak meninggal ya. Walati inqata'at khilafatun nubuwwah ta'assasat daula bani umayyah thumma tarral husain bin ali ila ma tarra ilayhi fakana tilka ma'sah. Husain juga berusaha, akhirnya terjadilah tragedi apa yang terjadi ya. Dan seterusnya dia sebutkan sudah berapa kaum muslimin berpengalaman ya. Ibnu Taimiyah berkata tadi dalam buku At-Tankil jilid 1 halaman 288 sampai 289 Al-Mu'allimi ulama Yamani. Ibnu Taimiyah juga berkata wa qalla man kharaja ala imamin dhi sultanin illa kana matawalada ala fi'lihi minasyarri a'zam mimma tawalada minal khair. Dan tidaklah orang yang berontak kepada penguasa yang memiliki kekuasaan kecuali muncul akibat perbuatannya tersebut keburukan yang lebih besar daripada kebaikan yang timbul. Oleh karenanya memang benar dahulu ada sebagian orang sering bilang, Ustaz, bukankah dulu sebagian salaf Husain memberontak, Ali bin Ibnu Zubair memberontak, tapi hasilnya apa? Hasilnya yang kali ini seperti itu, Husain terbunuh radhiyallahu anhu. Kalau dianggap itu pemberontakan dia, ya. Padahal dia sudah, ya, dia dibunuh dengan kezaliman ya, dia dibunuh dengan kezaliman. Kita sepakat akan hal itu. Ibnu Taimiyah berkata, wa kana afadhilul muslimin yanhauna 'anil khuruj wal qital fil fitnah. Dahulu orang-orang mulia dari kaum muslimin, para sahabat, melarang untuk memberontak dan ikut peperangan dalam masa fitnah, fitnah antara kaum muslimin. Kama kana Abdullah bin Umar wa Sa'id bin Al-Sayyib wa Ali bin Husain ya, wa ghairuhum yanhauna 'amal harra 'anil khuruj ala Yazid. Sebagaimana Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyib, ya, Tabi'in, Ali bin Husain, anaknya Husain, dan yang lainnya mereka melarang untuk memberontak kepada Yazid di peristiwa Harrah. Wa kama kana Hasan al-Basri wa Mujahid wa ghairuhuma yanhauna al-khuruj fi fitnati Ibn al-Ash'ath. Sebagaimana Hasan al-Basri, Tabi'in, Mujahid, Tabi'in juga, dan yang lain selain mereka berdua melarang untuk memberontak ya kepada Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi atau Abdul Malik bin Marwan ya, di fitnah Ibn al-Ash'ath. Kemudian kata beliau, walihada istaqarra amru ahli sunnah. Makanya sekarang sudah menetap perkara Ahlussunnah ala tarkil qital fil fitnah, untuk meninggalkan peperangan dalam fitnah, lil ahadits sahihah atsabita, berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasaru yadhkuruna hadza fi aqaidihim, dan akhirnya mereka menyebutkan permasalahan dalam buku akidah mereka. Wa ya'muruna bisabri ala jawril a'immah wa tarki qitalihim, dan mereka Ahlussunnah memerintahkan untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa. Jadi memang semangat, oke, okay, kita simpan amar ma'ruf nahi munkar, semangat, tapi lihat hadis-hadis melarang, pengalaman sudah membuktikan. Ya, lihat demo berapa kali, ada yang meninggal, terus siapa yang bertanggung jawab? Itu orang-orang punya anak, punya istri, ya. Seperti itu, makanya jangan meremehkan nyawa seorang muslim pun, ya. Ya, Ustaz, demonya ditunggangi, sudah tahu demo bakalan ditunggangi, hati-hati. Hati-hati. Ya, ada cara prosedur yang baik, ya. Kita demo tidak pakai maki-makian, ya mungkin kamu. Yang lain, kalau sudah turun ramai-ramai, maki-maki, caci-maki. Tidak bisa dikontrol, orang sudah marah mau di mana. Ya. Mudaratnya jelas, ya. Baik, kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ada namanya Al-Munkir yang mengingkari. Kemudian ada namanya Al-Munkar yang diingkari. Kemudian yang berikutnya Al-Inkar, pengingkaran. Kemudian yang terakhir, Al-Munkar Alehi, yang ini apa namanya, perkara kemungkarannya. Al-Munkar Alehi, yaitu orang yang diingkari. Orang yang diingkari. Tapi kita akan bahas satu persatu. Pertama, masalah yang mungkir, orang yang mengingkari ini ditinjau ada ma'ruf dan mungkar. Ada dua model. Yang pertama, diketahui oleh semua orang. Seperti sholat, ya. Bayar zakat, sedekah, berbakti sama orang tua. Contohnya apa? Sholat, berbakti sama orang tua. Sedekah, dan lain-lain. Maka ini setiap orang boleh menyeru kepada ma'ruf. Setiap orang boleh menyeru kepada yang ma'ruf. Adapun yang ini ma'ruf yang diketahui, ya. Adapun ma'ruf yang butuh ilmu, misalnya masalah dakwah, masalah yang detail-detail, maka dai yang boleh melakukannya. Tidak semua orang. Ya, ini ma'ruf diketahui atau saya ginilah. Ma'ruf, ada ma'ruf yang diketahui, ada yang tidak semua orang tahu, orang handal menyampaikannya. Maka ini adalah ranahnya para da'i. Saya pernah bicara dengan salah seorang. Dia bilang, ada teman saya mabuk, saya suruh sholat aja, enggak apa-apa. Ya, istihad. Cuma sholat secara umum kita tahu hukumnya. Tapi bagaimana orang mabuk sholat, ya, ada orang yang hasilnya berfatwa, sudah sholat aja, enggak apa-apa. Daripada kamu enggak sholat, ya enggak boleh. Gimana orang mabuk sholat? Ini contoh, akhirnya kalau tidak punya ilmu, akhirnya menyeru kemakrufan dengan cara yang salah. Adapun seperti ngajak orang sholat, ngajak orang berbakti, semua orang boleh. Yang penting caranya yang benar ya. Adapun kemungkaran, kalau kemungkaran, ya, maka orang yang mengingkari harus mempunyai yang mengingkari harus punya ilmu, harus punya ilmu. Ya, sebenarnya mengatakan sebelum mengingkari punya ilmu tentang hal ini. Ya, itu kemungkaran atau bukan, itu harus punya ilmu. Cara mengingkari kemungkaran apa? Cara mengingkari tahu dampak dan akibat harus ditimbang, enggak gampang ya. Kemudian ketika mengingkari asalnya lembut, rifq dengan kelembutan. Setelah mengingkari harus sabar. Harus sabar ya. Ya, seorang tidak semua orang boleh mengingkari kemungkaran, bukan hanya sekedar berani, bukan. Kita bicara tentang nanti akan kita bahas. Pengingkaran itu ada syarat-syaratnya, enggak sembarang. Intinya, kalau kita bisa, saya enggak boleh amar ma'ruf nahi mungkar, kalau ma'rufnya biasa-biasa saja cuma sedekah silakanlah ente. Enggak ada masalah. Tapi kalau sudah detail-detail tentang ini, pembahasan detail-detail enggak, ya udah enggak usah lah, itu biar ustaz aja lah. Kamu share aja deh, share. Enggak usah terlalu banyak omong ya. Tahu-tahu orang masing-masing orang tahu kedudukannya, jangan sok alim ya. Karena ada sebagian orang memang apa ya semangat akhirnya sok tahu ya. Dan ini saya alami sendiri, misalnya ada orang tanya sama saya, "Ustaz, apa hukumnya?" Nanti dia jawab dulu, "Hukumnya begini." Yang ditanya saya ini satu jawab langsung. Maksudnya semangat jawab, ustaznya belum jawab. Bayangkan tiba-tiba dia sudah jawab terus saya bilang wallahu alam, bagaimana coba? Saya saja wallahu alam dia sudah nekat jawab. Kenapa dia nekat jawab? Karena dia enggak punya ilmu, asal nyeletuk. Dan itu banyak terjadi. Ya maksud saya amar ma'ruf nahi munkar kalau kemakrufan ada hal yang mudah. Alhamdulillah kita bisa beramar ma'ruf dengan mudah di kantor, kita bisa ngajak orang sholat, ayo sedekah-sedekah, ayo infak, bisa, itu enggak ada masalah. Enggak harus ustaz seperti itu, semua orang juga boleh. Tapi kalau sudah mulai detail-detail masalah ilmu sudah jangan banyak omong. Itu ranahnya ustaz. Ente nge-share aja ya. Adapun kemungkaran maka ini perkara harus benar-benar diperhitungkan ya. Kemungkaran sebelum mengingkar harus punya ilmu, ilmunya ini luas, ilmunya ini banyak yang harus nanti kita ketahui, nanti akan jelas setelah ini insyaallah. Ilmu tentang ini, tentang ini, ketika mengingkari asalnya kelembutan, bukan kata-kata kasar, bukan kata-kata hinaan. Ya akhirnya kan tujuannya orang agar orang baik. Gimana nanti dengan kata-kata kasar? Ya orang mungkin tidak terima ya. Ya terus setelah mengingkari sabar, wasbir ala ma asabak, sabar. Bukan mengingkari tidak diterima tambah ngamuk ya, ya gimana ya? Berarti Anda belum pantas untuk beramar ma'ruf nahi munkar, belum. Belum pantas untuk orang nahi mungkar. Taib. Kemudian kemungkaran yang boleh diingkari, kemungkaran kayak bagaimana? Ya. Yaitu yang boleh diingkari satu yang ijma bahwasanya itu mungkar, disepakati bahwasanya itu adalah kemungkaran. Bahwa itu kemungkaran, ijma maksudnya. Bukan khilaf. Yang kedua, khilaf tapi khilafnya lemah. Ini yang boleh diingkari. Yang tidak boleh diingkari, ini aturannya, silakan antum baca dalam penjelasan Ibnu Qayyim, dalam apa namanya Ilamul Muwaqqi'in, kemudian juga dalam Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Ulum wal Hikam Syarah Arba'in Nawawiyah. Yang tidak boleh diingkari di antaranya perkara khilaf. Khilaf yang kuat atau ijtihadiyah. Apa bedanya khilaf yang kuat ijtihadiyah? Sebenarnya membedakan ijtihadiyah itu yang perkara yang tidak ada dalilnya. Perkara yang permasalahan yang tidak ada nasnya. Ini perkara ijtihadiyah ini mutlak tidak boleh diingkari. Masing-masing punya ijtihad. Banyak, apalagi masalah-masalah sekarang misalnya. Ya sudah. Tidak ada dalilnya misalnya masalah masalah banyak lah intinya. Kalau itu ijtihadiyah ya sudah. Khilaf, khilaf apa masalah khilaf, bedanya ijtihad dengan khilaf? Khilaf itu dalilnya ada tapi sudut pandang berbeda. Dalilnya ada tapi para ulama berbeda sudut pandang. Berbeda sudut pandang ya. Kalau banyak masalah-masalah seperti itu, membuka buku khilaf tinggal buka buku fikih maka khilaf klasik begitu banyak ya. Terus kalau ini bagaimana Ustaz, kalau ada yang perkara-perkara ini apa yang kita lakukan? Yang ada hanyalah mubahasah, saling membahas dan menasihati. Dan menasihati. Bukan nyinyir dan merendahkan. Ingat. Kalau ini masalah khilafiyah ijtihadiyah yang ada kita saling membahas. Nasihati, kamu salah, saya benar, enggak ada masalah. Tidak boleh nyinyir, tidak boleh merendahkan. Ini masalah khilafiyah, khilafnya kuat. Antum harus punya manhaj salaf dalam hal ini, manhaj salaf seperti ini. Jangan semua manhaj salaf kalau dalam masalah lain, dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar enggak pakai manhaj salaf, pakai manhaj ustaz. Kenceng melulu. Enggak boleh. Ini ada kaedahnya, aturannya. Ini dibahas oleh para ulama. Kalau itu masalah khilafiyah ada aturannya. Bukan ada yang menjadi kemudian kita nyinyir, kita rendahkan, itu keluar dari manhaj salaf. Harus belajar manhaj salaf dalam masalah ini. Nah, ada mubahasa silakan. Ada kita menyalahkan tidak ada masalah, ente menurut saya lebih benar, tapi tidak boleh nyinyir, merendahkan, enggak boleh menggoblok-goblokkan. Kalau masalah khilafiyah tidak bisa dipaksakan. Adapun kalau itu perkara bukan masalah khilaf, banyak bid'ah-bid'ah dianggap khilaf padahal tidak khilaf. Musik dibilang khilaf padahal tidak khilaf, banyak ya. Hal-hal yang kita ingkari tidak boleh ya. Taib al-inkar. Pengingkaran. Jika terjadi pemungkaran ke pengingkaran terhadap mungkar, terhadap kemungkaran, hasilnya ada empat kemungkinan. Perhatikan. Yang pertama, kemungkarannya hilang. Nomor satu, kemungkarannya hilang. Yang kedua, kemungkarannya berkurang. Maka ini hukumnya wajib. Ini dua-duanya hukumnya wajib. Yang ketiga, kemungkaran hilang, namun ganti, namun muncul yang semisalnya, muncul kemungkaran semisalnya. Maka dalam hal ini ijtihad, ini masalah ijtihad. Lihat kondisi, ijtihadiyah. Kemudian yang keempat, memperburuk kemungkaran. Maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Oleh karenanya, seorang harus punya fikih tentang ini. Makanya saya bilang tadi, ini kan tidak mudah semuanya, harus belajar ya. Kapan kita beramar ma'ruf bernahi mungkar, harus punya ilmu. Tidak semua orang kemudian berbicara. Sekarang semua orang ngomong ustaz yang sungguhnya malah tidak didengar ya, karena terlalu semua pada jadi ustaz, sudah pintar semuanya jadi ustaz Facebook lah, ustaz Instagram lah. Dan tadi saya bilang penyakit masalah agama, penyakit orang hobi ngomong. Ada masalah pengin sekali langsung komentar, semuanya pengin komentar. Ya, kita ada ustaz-ustaz senior, biar ini mereka komentar dulu. Kalau udah enggak ada ya mungkin baru kita komentar. Bukan sedikit-sedikit komentar, bisa komentar, hobi komentar ya. Kemudian yang terakhir, al-munkar alaih, orang yang diingkari. Maka ini ya, macam-macam modelnya, harus melihat sikon ya. Tentu beda antara orang awam dengan penguasa misalnya, ya tentu tidak sama cara kita mengingkari kemungkaran, ya. Ingkari silakan. Kalau ada penguasa depan kita, penguasa melakukan kemungkaran depan kita, kita boleh ingkari. Ya, tetapi tentu harus dipertimbangkan maslahat dan mudarat. Kemudian cara mengingkari tidak sama antara orang awam, ya, tidak sama dengan penguasa. Ibnu Syekh Utsaimin menyampaikan hal ini. Bukankah tujuan kita bukan hanya sekedar melepaskan kejengkelan kita, tujuan kita agar kemungkarannya hilang atau berkurang? Kan tujuan kita itu. Bukan yang penting saya sampaikan haram, selesai. Enggak, bukan begitu. Kalau semua itu anak kecil juga bisa haram. Tapi kapan kita sampaikan pas atau tidak, metodenya benar atau tidak, itu harus dipikir. Bukan hanya asal yang penting saya sampaikan, selesai. Enggak. Ya, itu kalau gitu enggak. Itu ada aturannya. Enggak boleh kita asal-asalan, tergantung. Makanya harus lihat situasi dan kondisi, lihat orang yang diingkari. Karenanya, ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir inna fa'ati dzikra." Berilah peringatan jika memang bermanfaat. Maka ini ayat ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan kalau kita mengingkari kemungkaran menurut kita tidak akan ada manfaatnya, enggak usah. Hukumnya jadi sunnah, tidak wajib. Ada yang mengatakan tetap wajib. Dia enggak terima, kita sampaikan. Ada khilaf dalam tafsir tentang dua ayat ini. Ibnu Taimiyah lebih condong pada pendapat bahwasanya kalau menurut kita tidak ada faedahnya, maka tidak wajib, tidak wajib. Contoh sekarang kita pergi ke mall, kan banyak orang terbuka pahanya. Mau kita, mbak, ini kan kita, menurut kita siapa, mungkin dia malah ngejek kita, setelah, gak harus ya. Oleh karena para salaf dahulu ketika mereka masuk dalam pemerintahan Bani Umayyah, sebagian umaranya di depan mereka melakukan kemungkaran. Di depan mereka, tapi mereka tidak bisa mengingkari, mereka diam aja. Mungkin menurut mereka tidak ada faedahnya. Karena tidak semua kemungkaran depan mata kita harus kita ingkari. Ya, contoh saya katakan seperti teman-teman yang baru ngaji, pulang ke rumah, kemudian dapati kondisi rumah mungkin, langsung frontal, ibunya disikat, bapaknya disikat. Tunggu dulu sebentar. Tunggu dulu, pelan-pelan, tidak langsung frontal seperti itu. Ya, pelan-pelan. Bukannya kita cuek, enggak, kita akan sampaikan, tapi ada saatnya, pelan-pelan. Ya, sekarang orang merokok depan saya, apakah semua orang saya bilang, haram. Enggak ada khilaf, haram itu merokok. Enggak, kadang om saya sendiri merokok, saya tahan-tahan, sabar. Saya ambil hatinya dulu, saya ngomong yang lain dulu. Meskipun rokok, saya batu-batu, saya kali enggak suka rokok, tapi itu om saya mau saya apain? Maksudnya om sebentar. Enggak juga kan. Maksudnya jangan kaku ya. Kita lihat situasi dan kondisi ya. Situasi dan kondisi. Inilah maksud saya tentang amar ma'ruf nahi mungkar, suatu syiar yang sangat agung, tapi melakukannya harus butuh fikih. Ya, dan kemungkaran yang terbesar adalah kesyirikan, dan ma'ruf yang terbesar adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro dan juga para jamaah yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan bahasan kita pekan depan bismillah taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.